Kita lanjut satu lagi asing lagi ada Pucuk Ketiko bersama Edot Arisna bersama Deraja. Pasti aja. Kepet Jukrun ya, thank you. Royce Jogi JTM Kirun, apa aja, thank you. Konco dewe, hey, kowe konco butek, jarene CS ku buat Mbak Sari sudah dikasih ya.